Halaman ini ya, halaman 146. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Muslim fi sahihihi an Aisyah anna salata, sebahasanya salat fardhu difardukan, rakaataini, dua rakaat, faqirat, maka ditetapkan salatul safari, salat safar, wa utimat, dan disemurakan empat, salatul hadar, salat di rumah. Wa rajal bayaki bisnadin sahih min tariki Hisham bin Urwana bi an Aisyah radhiyallahu anha anna bahwasanya Aisyah kana tusalli, adalah salat fi safari, dalam safar, arba'an, empat rakaat. Fakilah, maka dikatakanlah kepada Aisyah, Allah sholai bi'asra ngatain, kenapa engkau tidak sholat dua rakaat? Fakolat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ya bin akhi, inau sesungguhnya empat rakaat lah ya syukwa alaiya, tidak berat atas aku. Wafi muslimin alizuri kultul arwah. Mabalu Aisyah, apakah keadaannya Aisyah? Tutimu, beliau menyempurnakan fi safari, di dalam safar. Qala, Arwah mengatakan, innaha sesungguhnya Aisyah ta'awalat, beliau bertakwil, ma ta'awal Osman, sebagaimana takwilnya Osman. Wabiyadah, dan dengan penjelasan ini yuradu ditolak alaman za'ama, atas orang za'ama yang dia mengatakan an Osman, bahwasanya Osman inam atama, dia hanyalah dia menyempurnakan sholat, sholat di Mekah maksudnya ini waktu haji, li'anahu ta'ahala, karena dia adalah telah berkeluarga di Mekah, fasara mukiman, maka jadilah beliau ini mukim. Walihada qala syafi'iyah, innal itmama sesungguhnya menyempurnakan sholat fi safari, dalam safar, empat rakaat, afdalu, adalah lebih utama, ila idza kana, kecuali bila adanya dia itu imaman, imam yubtada, yang diikuti fi dengannya, kama kana Rasulullah, sebagaimana adanya Rasulullah SAW malu berbuat qasar, tidak itmam, iradat takhfif, karena menghendaki meringankan ala nasi atas manusia, wa kama kana yasum fi safar, sebagaimana beliau juga puasa dalam safar, tuma aftara, kemudian beliau berbuka, takhfifan alim, karena meringankan atas mereka. Wa hadza, nabi berbuka dalam puasa waktu safar, thabitun, ada tetap fi sahih, dalam hadis sahih. Jadi maksudnya itu, ini masalah khilafiyat. Itu baginda Nabi alaihi salatu wasalam, waktu beliau di Mekah haji, itu beliau sholat qasar dua rakaat. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, begitu juga Sayyidina Umar. Tapi ketika khalifahnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman sholat di Mekah empat rakaat. Sehingga ini menimbulkan sedikit protes dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kenapa itu Rasulullah dua rakaat, Abu Bakar, Umar dua rakaat, kok Utsman empat rakaat? Tapi akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun ikut makmum kepada Utsman radhiyallahu anhum. Ditanya oleh teman-temannya, kamu tadi kelihatannya tidak setuju kok makmum. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-khilafu syawr, perpecahan itu jelek, gak bagus. Kenapa Sayyidina Utsman itu di Mekah kok apa itu empat rakaat sholatnya, tidak sama dengan Nabi Abu Bakar dan Umar? Ada sebagian ulama mengatakan karena Sayyidina Utsman itu telah berkeluarga di Mekah, kawin di Mekah, maka ketika beliau ini sudah berkeluar ke Mekah, maka dia jadi mukim. Sebagian ada yang mengatakan, tetapi pendapat seperti itu ditolak oleh riwayat Urwah Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Karena ketika Urwah ditanya, kenapa itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kalau safar kok sholatnya 4 rakaat, kenapa? Maka Sayyidina Urwah mengatakan, dia ya ta'awal, bertakwil atau berpikiran, mengambil kesimpulan. Maksudnya di sini seperti Utsman. Padahal Sayyidah Aisyah itu kan tidak berkeluarga di Mekah toh. Beliau tidak berkeluarga di Mekah. Kenapa dia itmam dan safar? Kalau Rasulullah wafat ya beliau tidak pernah berkeluarga. Beliau ini orang Madinah. Setiap safar beliau sholat 4 rakaat. Kenapa? Karena beliau bertakwil atau berpikiran, punya kesimpulan seperti Utsman. Apa itu kesimpulannya Utsman? Di Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu 2 rakaat itu karena tahfif, untuk meringankan umat, bukan mewajibkan, tapi itu tahfif. Nah, karena itu tahfif, maka itmam pun juga boleh kalau tidak ada kesulitan apa-apa. Maka Sayyidah Aisyah ketika ditanya, kenapa tidak sholat 2 rakaat? Bagi saya tidak berat 4 rakaat. Maknanya beliau itu memahami bahwa qasar itu adalah rukhsah. Kalau 4 rakaat lebih baik. Begitu juga Sayyidina Utsman berpendapat seperti itu. Sebagaimana yang telah terjadi kepada Rasulullah SAW juga, beliau dalam safar beliau puasa, tapi melihat para sahabat itu berat, maka kemudian beliau berbuka. Wa antasumu khairul lakum, itu dalam Quran Nas itu. Puasa lebih baik, berarti tidak puasa ya bu? Boleh, tapi puasa lebih baik dalam safar itu kalau tidak memberatkan. Ini pemahaman ini perlu kamu renungi betul-betul. Jadi apa yang dibuat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu kadang-kadang bukan maknanya itu keharusan, tapi mereka itu berbuat kadang-kadang tahfifan lil ummah. Termasuk ini azan 2 kali hari Jumat. Pada zaman Nabi, Abu Bakar, Umar azannya sekali. Tapi Sayyidina Utsman azan 2 kali seperti yang dikerjakan sekarang. Karena Sayyidina Utsman itu punya kefahaman bahwa azan itu memberitahu orang mengenai waktu sholat Jumat. Pada zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, orang belum begitu banyak. Maka adzan satu cukup. Tapi setelah zaman Sayyidina Utsman itu, orang itu berlipat-lipat jumlahnya di Madinah itu. Maka beliau adzan 2 kali. Supaya orang itu bisa ngumpul. Dan beliau berbuat begitu itu. Di depan para sahabat semuanya, di depan ulama-nya para sahabat, tidak ada satu orang pun yang ingkar kepada perbuatannya Sayyidina Utsman ini. Enggak sebagai kemarin saya di Aceh itu ada orang yang tanya sama saya itu, dan 2 kali itu kan tidak ada dalilnya itu. Enggak saya bilang, ya ada, Di Quran, di hadis ada? Ada sebenarnya. Apa? Dalilnya hadisnya apa? Itu di Quran kan ada itu wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini ada dua kali itu perbuatannya para sahabat muhajirin ansar dengan secara ijma'. Bagaimana kamu katakan enggak ada dalil? Di dalil itu bukan mesti letter lock. Ini dalil juga. Dan orang yang tidak mau azan dua kali pada zaman sekarang ini itu, saya khawatir timbul satu kesombongan di dalam hatinya gitu. Padahal sebetulnya masalah sunnah aja, bukan wajib ya. Tapi seolah-olah dia ini lebih pintar daripada para sahabat, lebih pintar daripada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Waqqas, yang tokoh-tokoh sahabat waktu itu juga masih ada semua. Terus kamu tidak mau azan yang kedua dua kali itu, lebih pintar gitu tuh kamu itu. Insyaallah itu yakin, bukan insyaallah, yakin 100%, 1000% kamu itu goblok bukan pintar. Itu aja. Nah, niat saya itu pokoknya ikut Nabi. Lah ikut sahabat itu perintah Nabi kok ya. Pokoknya Nabi baik itu ya begitu. Niat saya itu baik, ya niat kamu baik tapi goblok. Karena ikut sahabat itu perintah Nabi. Masa dakwah menggoblok-goblokkan orang? Ini tidak menggoblok-goblokkan orang, cuman ngomong apa adanya aja gitu. Rawah Abdul Bazzar An-Nafi annahu kana Ibnu Umar adalah Ibnu Umar la yasna'u say'an, tidak berbuat sesuatu ila autara, kecuali beliau berbuat tiga kali, berbuat ganjil. Laqala Rasul, kata perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witr, sungguhnya Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil. Qala fi masbi zawaid rijal Ahmad fiqad wa hadzal amal, amalan ini amalannya Ibnu Umar, apa-apa itu mesti ganjil semua itu. Istimbatun adalah istimbat min umumil lafzi, dari umumnya lafaz. Wa illa, kalau bukan dari umumnya lafaz, fa inna syafa, sesungguhnya membikin ganep waridun adalah juga sampai fi ghairi mawdhi'in, di dalam selain satu tempat. Kasolawatu rubahnya seperti sholat yang empat, wathunaiya sholat dua, waghirihima kathir, yang lain waghirihima kathir nalainya juga banyak. Di Sayyidina Umar itu apa aja dibikin, Sayyidina Ibn Umar apa aja dibikin ganjil. Nanti apa itu pakai kancing baju ya ganjil, kalau makan ya ganjil, suapannya itu ganjil, pokoknya apa aja suka ganjil. Karena beliau mengambil istimbat dari hadis yang umum, innallaha witrun yuhibbul witr, itu ya boleh saja, tidak salah itu. Tapi jelas hadis ini ada pengecualian-pengecualian. Zuhur 4 atau tidak 3, maghrib 3, zuhur 4, subuh 2, tidak ganjil. Maka istimbatnya Sayyidina Abdullah bin Umar itu istimbat yang umumul lafzi. Dan itu dikerjakan juga oleh banyak ulama. Tapi sebagian ulama memahami innallaha witrun yuhibbul witr itu, witr di sini maksudnya sholat witr, sholat malam, sholat sunnah witr itu. Tetapi Sayyidina Abdul Umar menganggap ini hadis ini umum. Ini dipentingkan sekali oleh Al-Imam Ahmad Al-Faruqi. Mana Faruqi itu? Beliau memeriksa santri-santrinya sedang masak. Maka beliau suruh ambilkan ini cengkeh. Orang India kan kalau masaknya cengkeh. Diambilkan oleh muridnya itu 8. Maka beliau mengatakan, apa 8? Innallaha witrun yuhibbul witr. Ini kecintaan Allah itu mahal. Bikin ganjil 9 atau 7 begitu. Kalau orang beristimbat seperti itu tidak salah. Tapi juga tidak perlu menyalahkan orang yang tidak berbuat seperti itu. Karena ini istimbat ini tidak semuanya diterima oleh para ulama. Sebagian para ulama witir di sini maksudnya bukan dalam segala hal, ya dalam hal-hal yang tertentu khususnya yaitu sholat itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ibn Umar idza salama al-Hajar, ketika beliau menyalami Hajar Aswad, qala, maka beliau mengatakan, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa sunnati nabiyyik. Allahumma ya Allah, imanan bika, aku berbuat mencium Hajar Aswad ini karena iman kepada engkau, wa tasdiqan bi kitabika, dan karena membenarkan kepada kitab engkau, wa sunnati nabiyyika, dan sunnah nabi engkau. Sumayusoli, kemudian beliau membaca selawat ala nabi atas baginda nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yatami fi majmu' jawaid rijalu rijalu sahih. Wa huwa diriwayatkan misalnya seperti perkataan Abdullah bin Umar itu analin dari Ali alaihi salam illa an fi isnadihi, tetapi di dalam isnadnya Ali itu al haris wa fi, dan dalam haris itu dhafun, kelemahan, waqad thiqa, dan sungguh telah dianggap thiqa. Aqulu inna hadisahu, sesungguhnya hadisnya Haris Hasan wa Hasan. Wabisawajil awal, dan dengan dalil yang pertama Ibnu Umar, ya taqwa, menjadi kuat hadis tersebut. Wahada, ini du'aun adalah du'a mustambatun, yang diistimbati, yang disimpulkan sendiri oleh Abdullah bin Umar, muwafiqun, yang sesuai di sunnati dengan sunnah. Walihada, karena itulah istahabbahu, telah mensunahkan doa tersebut ala ulama. Wa ilam yuktar, walaupun tidak dinukil anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Sayyidina Abdullah bin Umar kalau mencium Hajar Aswad mutawaf, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa tiba'an li sunnati nabiyika. Dan juga ada riwayat ini dari Sayyidina Ali, tapi ada dhaifnya. Haris, riwayat Ali itu ada rawi namanya Haris, dan Haris itu ada kedhaifan. Tapi waqad utsiqa, maksudnya waqad utsiqa itu sebagian ulama telah menganggap Haris itu siqah juga. Wa ra'ayna sakan min tariqi Sufyan bin Ubayr an Nabi qala Thabit al-Bunani. Qala, berkata li kepada aku Anas bin Malik, hadhihi syaratun, adalah satu rambut min sya'rin Nabi, dari rambut-rambut baginda Nabi SAW. Fadu'ha, maka letakkanlah rambut ini tahta lisani, di bawah lisanku ketika saya mati maksudnya. Qala Thabit al-Bunani, mengatakan fawadu'ha, maka dia telah meletakkan rambut itu tahta lisani, di bawah lisannya. Fadufina, maka beliau telah dikuburkan. Waya tahta lisani, sedang terambut di bawah lisannya. Zakaru fil isabah wa ananas. Anak buah saya Anas kanat indahud, adalah di sialah musayyatun, tongkat kecil di Rasulullah SAW. Fadu finat mahu, maka tongkat itu dikubur bersama Anas bina jebinihi wa komisi, antara lambung beliau dan komisnya Anas. Qala fi majlis zawaid rawa al-Bazzari al-Muwaffaqun wa qad bawa lahu an-Nur al-Haythami babu dafni atharis salihin ma'al mayyit, bab menguburkan bekas-bekas orang soleh bersama mayyit. Ini juga istimbatnya para sahabat, tabaruk dengan apa itu, rambutnya Nabi Sayyidina Anas. Tabaruk dengan tongkatnya Nabi. Kalau tabaruk dengan rambutnya Nabi itu jelas langsung. Kalau tongkat ini kan tidak ada kaitan dengan jasadnya Nabi, tapi pernah disentuh oleh Nabi. Maka ini juga ada barokahnya, sehingga beliau memerintahkan supaya dikubur bersama tongkat itu. Tapi An-Nur al-Haythami yang mengarang Majmu'uz Zawaid itu, babnya itu bukan bab tabaruk dengan bekas-bekas Nabi, tapi atharus sholihin. Tapi dia memahami bahwa tabaruk dengan atar-atarnya orang soleh itu boleh gitu. Bukan hanya dengan Nabi saja. Karena orang-orang soleh itu sebetulnya juga asarnya Nabi. Banyak orang itu jadi soleh, jadi takwa, itu kan karena barokahnya perjuangan Nabi dulu toh. Tapi secara rohani, orang takwa itu, orang-orang Islam semua ini sebetulnya adalah bekas-bekasnya Rasulullah, bekas perjuangannya Nabi, hasil perjuangannya Nabi, maka bisa juga diambil berkah. Orang Islam sekarang ini pernah salaman dengan orang Islam sebelumnya sampai pernah salaman dengan Nabi. Maka orang Islam ada berkahnya. Apalah soleh ada berkahnya. Ya sekarang ini yang masih langsung itu apa? Air zam-zam. Karena air zam-zam itu adalah termasuk apa itu bekasnya Nabi. Nabi dulu pernah meludah di dalam air zam-zam itu. Maka minum air zam-zam itu juga di samping itu memang ada barokahnya, ada hadis dan secara khusus itu juga tabaruk dengan Nabi juga bagus. Kalau ulama warasatul anbiya, para ulama itu warisnya para Nabi. Maksudnya waris secara rohani. Mereka punya warisan Nabi secara rohani. Berarti ada hubungan dengan Nabi toh. Kata baru dan para ulama, ulama-ulama yang soleh ya. Itu juga tidak bertentangan dengan pemikiran Islam. Itu bukan kayak dikatakan orang Wahabi itu syirik, kufur, menyembah berhala. Tidak, itu namanya tabaruk. Fi sahihi muslimin an-Nabi Hazim qol kuntu adalah aku khalfa bi ghairah di belakang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa wayata'udhu sedangkan Abu Hurairah wudu fakana yamuddu yadahu, maka adalah beliau memanjangkan tangannya, basuhan tangannya maksudnya, memanjangkan basuhan tangannya hatta tablugha ibdahu, sehingga sampai ke ketiak beliau. Fakultu, maka aku mengatakan wa hadzal wudu, apa wudu ini? Fakala, maka Abu Hurairah mengatakan ya Bani Farrukh, hei Bani Farrukh, antum yauna, kamu di sini. Law alim tu, seumam aku tahu, anakum bahwa saya kamu semua hauna di sini. Mata wadok tu, maka aku tidak wudu hadal wudu seperti wudu ini. Jadi kamu itu Bani Farrukh itu orang engkelan. Enggak ngerti-ngerti sudah ngeritik. Seumama saya tahu kamu di sini, saya enggak wudu begini tadi. Tapi karena saya enggak tahu saya wudu begini, tapi karena kamu tanya saya jawab juga. Sami itu khalili, aku mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda tablughu hiliyah, akan sampai hiasan, akan sampai perhiasan minal mukmini, dari orang iman haitsu yablughu wudu, di mana tempatnya wudu yang sampai al wudu, air wudu. Jadi perhiasannya orang iman pada hari kiamat nanti itu menurut sampainya air wudhu. Kalau air wudhunya sampai ke atas ya perhiasannya tambah banyak. Pada tasaruf-tasaruf ini min Abi Hurairah istambatahu, beliau telah mengistimbatinya minal hadis, jadi hadis kama surah habis dalik, sebagaimana beliau menjelaskan demikian itu. Wa ingkanal amal maksur, walaupun amal yang dinukil dari Nabi yaksurul wasil, beliau mencukupkan yang dibasuh ila angsofil adudin, sampai kepada separuhnya adud. Adud itu antara siku dengan pundak itu namanya adud. Lat bau, apa adud itu? Hah? Bau. Falaysihu, maka tidak sah itulah kon secara mutlak lafdul bid'ah, lafad bid'ah ala mislihi, atas seumpamanya ila bil makna logawi, kecuali dengan makna logawi. Wal murad al muhdas, yang dikendaki yang baru. Wa illa, kalau bukan dengan makna logawi, fahiyah, maka perbuatan ini sunnatun mustambatoh, adalah sunnah yang disimpulkan. Wa yu'ambaru anda, dan dikatakan mengenai sunnah mustambatoh ini bil mustahabi, dengan makna mustahab, dengan nama mustahab. Jadi kalau ini istilah sebagian ulama, ini istilah sebagian ulama itu kalau perbuatan itu dibuat langsung oleh Nabi maka namanya sunnah. Tapi kalau itu istinbatnya orang dari hadis-hadis, itu namanya mustahab, bukan sunnah. Tapi ini istilah orang-orang Hanafi sebetulnya. Dalam madzhab Syafi'i tidak ada. Tapi istilah saja itu. Jadi Nabi mengatakan perhiasan orang iman itu sampai ke tempat yang ke tempat air wudu. Maka Abu Hurairah wudu sampai ke tiak. Sedangkan Nabi sendiri itu loh, kalau mencuci tangan tidak sampai ke tiak, sampai separuh bahu aja. Jadi kalau orang, sebagian orang akan mengambil kesimpulan lebih dari bahu itu enggak boleh, berlebih-lebihan itu. Tapi Sayyidina Abu Hurairah tidak berpikir seperti itu. Ini ikut hadis juga. Kalaupun Nabi berpikir itu mungkin yang dimaksud adalah tahfidz untuk meringankan. Ini juga termasuk peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj itu, ini kok suara keras apa? Hah? Peringatan Isra Mi'raj itu kan mengerjakan wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah umat ini hari sejarah. Loh, kenapa Nabi tidak buat peringatan-peringatan itu? Ya, Nabi tidak buat itu mungkin yang dimaksud tahfid, atau karena orang pada zaman Nabi itu tidak perlu mengenai itu, karena hari-hari mereka membaca Quran, subhanallah asra bi amdihi, tidak perlu peringatan-peringatan itu. Di zaman yang penuh kelalaian ini sangat diperlukan tuh peringatan. Maka kita akan bikin peringatan hari Jumat sebelum Jumatan. Kasih tahu orang kampung ya, putri, besok Jumatan itu seluruh santri putri ikut Jumatan semua. Pak Syukran diatur ya, ikut Jumatan semua. Nanti di sebelah selatan itu insya Allah cukup itu. Terus nanti sebelum Jumat akan ada bayan Isra Mi'raj, ya mungkin setengah jam atau satu jam. Yang orang kampung kasih tahu ibu-ibu tadi, diundang ya nanti. Akan ada santapan rohani gitu. Tapi kalau santapan jasmaninya di rumah masing-masing, ya, gitu. Karena santapan jasmani itu mudah, santapan rohani itu yang penting. Gitu. Empat-empat, kita cerokan dulu. Mungkin ada yang mau tanya, silakan.